نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من يقرأ الحديث؟ من يقرأ الحديث من أصحاب المؤخر؟ Tahu artinya min ashabil mu'akhar, yang paling belakang dari kalangan para talabah. Man yaqra al hadith, okay, tahfaz al hadith. Naam. Umam. Tabarakallahu fiik. Naam, yang lain. نعم أحسن تبارك الله فيك. أحسن يا هشام. نعم sampingnya langit. Nah, langit pilih salah satu musyrif, siapa? Jangan lihat ke belakang. Ahmad Abdullah. Siapa kalian? Abdullah, nah Ahmad, saya Abdullah. Maqud ya. Wahia hayyatun bahwa ahsan tabarakallahu fi jazakumullahu khaira. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab yang berikutnya, bab terbaru setelah babul miyah, babul aniyah. Al-aniyah lafaz jama', al-aniyah lafaz jama', kata tunggalnya adalah ina. Jamaknya aniyah dan awani. Ada dua lafaz, awani dan aniyah. Kata tunggalnya ina. Apa arti ina? Wahuwal wi'a. Makna al-ina huwal wi'a, wadah. Nah, mangkok atau bejana. Babul aniyah, pembahasan mengenai bejana, mangkok, wadah dan yang sejenisnya. Sengaja al-muallif menyebutkan bab ini di dalam kitab Thaharah yang membuat kita bertanya-tanya, apa hubungannya? Mestinya bejana ini diletakkan pada Kitabul At'imah wal Asyribah. Kitab yang membahas mengenai adab makan, minum, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Mestinya di kitab itu, Kitabul At'imah wal Asyribah. Tapi kok dikedepankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Kitabut Thaharah dan tidak disebutkan lagi pembahasan mengenai mangkok, bejana, wadah ini di dalam Kitabul At'imah wal Asyribah. Diletakkan di dalam Kitabut Thaharah setelah Babul Miyah. Ini apa rahasianya? Tentu Ibnu Hajar enggak sembarangan, enggak ngawur, enggak main acak. Semuanya ini kombinasi, urut, serasi, selaras. Indah kitab yang ditulis oleh beliau. Maka jawabannya hafizakumullah li'annal ma' sayyar, kata para ulama, kata para syurah. Air itu cair, bergerak. La yumkin al-ihatah illa bil-ina. Gak mungkin bisa mencakup air ini. Naam. Menampung kecuali dengan tempat. Yaitu apa? Wadah atau mangkok atau bejana. Sehingga bisa tertampung, berada di tempat. Nah, oleh sebab itu Babul Aniyah disebutkan setelah bab apa? Al-Miyah. Bejana setelah bab air. Nah, ini maksud peletakan judul di dalam kitab ini. Ikhwani hafizakumullah, wal aslu fi hukmil ina al-hil. Qaidah, hukum asal di dalam bejana, mangkok ataupun wadah ini halal. Pondasi ya, akar permasalahan. Kalau kita ditanya apa hukum bejana, mangkok, dasarnya apa? Hukum asalnya adalah halal. Berarti tidak bisa merubah hukum asal ini kecuali dua hal. Mangkok, bejana, wadah, hukum asalnya halal. Pakai, gunakan, enggak ada masalah. Kecuali dua hal. Yang pertama, an yakuna dharran. Maka enggak boleh. Kalau bejana itu berbahaya. Ketika menggunakannya mungkin bisa terluka, berdarah, bermudarat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharar wala dirar, la dharara wala dirar. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Tidak boleh membinasakan orang lain dan tidak boleh pula membinasakan dirinya sendiri. Ini yang pertama, an yakuna dharran. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dalla ala tahrimihi. Ada dalil menunjukkan tentang apa? Keharamannya baru berubah. Kalau tidak ada mudharat, enggak ada mara bahaya untuk dipakai, dan enggak ada dalila Al-Qur'an wala As-Sunnah yang menunjukkan tentang keharaman beberapa bejana, maka kembali kepada apa? Hukum? Ya, monggo silahkan dipakai. Jadi ikhwani afidhakumullah, kalau kita melihat orang makan atau minum dengan menggunakan khazaf. Apa itu khazaf? Tembikar. Kemudian yang lain mengatakan, ya akhi haram. Maka kita katakan kepadanya, hati dalil. Tunjukkan dalilnya. Kenapa ikhwah hafidhakumullah kita minta dalil? Karena apa? Hukum asal bejana adalah halal. Begitu pula kalau orang minum atau makan dari tempat yang terbuat dari berlian. Dari apa? Berlian. Baik itu mungkin jamrud, bulu safir contohnya, atau apalah dari berlian. Dikatakan haram karena itu mahal. Maka kita katakan apa? Hati dalil. Karena hukum asal bejana adalah halal. Kalau enggak ada dalil yang mengatakan haram, maka kembali kepada hukum asalnya. Tidak bisa berubah. Begitu pula kalau ada orang yang makan atau minum dengan menggunakan jumjumah. Apa itu jumjumah? Hah? Tengkorak. Apa ini? Hah? Patok ya. Patok kepala manusia. Nah, ini gimana hukumnya? Nah. Ini gimana hukumnya? Boleh apa enggak boleh? Minum dengan menggunakan apa? Batok. Batok apa? Batok kepala. Kita katakan apa? Haram. Enggak boleh. Lianna adzwal adami muhtaram. Anggota tubuh manusia ini dihormati. Walaupun ini suci. Walaupun ini suci. Tapi bagian tubuh, dan itu termasuk tempurung ataupun otak manusia, dihormati. Karena ada dalil yang menyatakan hal itu. Kasrul mu'mini hayyan mayitan kakasrihi hayyan. Mematahkan tulang seorang mukmin dalam keadaan mati sama seperti mematahkan tulangnya dalam keadaan hidup. Enggak boleh. Dihormati bagian tubuh manusia. Maka kita katakan ini haram. Kenapa? Karena ada dalil. Kalau enggak ada, kembali kepada hukum asal. Yaitu al-hil. Nah, kemudian ikhwani afidhakumullah, Al-Hafidh Ibn Hajar akan menyebutkan kepada kita beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan ini. Babu al-aniyah. Nah. Fadhal. Ini qira'. نعم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بركاته نبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan di piring-piringnya. Piring yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena itu bagi mereka di dunia, bagi kaum kufar, kaum musyrikin. Itu jatah mereka di dunia. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian kelak di akhirat. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau dari kabilah Al-Ghatafani Al-Absi. Hudzaifah ibn al-Yaman Al-Absi Al-Ghatafani, sahabiyun jalil, sahabat yang terkemuka, sangat dikenal, masyhur, tersohor di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan di antara kaum muslimin. Mengenal sahabat ini. Wulida radhiyallahu ta'ala anhu fi Makkah. Sahabat Hudzaifah ini lahir di kota Makkah. Wa 'asha fil Madinah. Akan tetapi beliau hidup di kota Madinah. Sahabat ini lahir di Makkah, tapi tumbuh beranjak dewasa di kota Madinah. Ayahnya pun juga seorang apa? Sahabi. Berarti Hudzaifah ini sahabi ibnu sahabi. Allahu akbar. Dari keluarga mulia. Bapaknya sahabat, anaknya apa? Sahabat. Nah, Al-Yaman bukan nama, tapi julukan. Nama sesungguhnya adalah Hasan ibn Jabir. Hasan ibn Jabir, Ha Sin Lam. Berarti Hudzaifah namanya apa? Hudzaifah ibn Hasan ibn Jabir. Tapi sang ayah memang dikenal dengan lakop, julukan, yaitu Al-Yaman. Sehingga sang anak dinisbatkan kepada julukan abahnya. Hudzaifah ibnul Yaman. Ayahnya orang Mekah. Pada zamannya terjadi permasalahan di antara kabilah. Permasalahan tersendiri di kabilahnya yang membuat Al-Yaman ini menyelamatkan diri. Wa ailatihi, bersama keluarganya dibawa. Wa intaqala ila Yathrib. sehingga dia, istrinya, anaknya berpindah dari kota Makkah menuju ke kota Yathrib. Kota apa? Madinah. Oleh sebab itu Hudzaifah ibnul Yaman lahir di Makkah, besar di mana? Di Madinah. Nah, ketika di Madinah, Al-Yaman mendengar di kota asalnya, tempat kelahirannya, seorang mengaku menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa a'lana da'watahu, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengikrarkan kerasulan beliau dan mengumumkan dakwahnya. Beliau datang ke pasar-pasar, terlebih lagi ketika musim haji. Maka Al-Yaman ini membawa kaum Aus dan Khazraj, dua suku besar di kota apa? Madinah. Berangkat ke kota Makkah, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam agama Islam dan membaiat beliau. Sumpah apa? Setia. Berbaiat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak melakukan amalan kesyirikan, dan menolong Nabi alaihi salatu wassalam dan memberikan jamin ketika nanti beliau hijrah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Hudzaifah ibnul Yaman disebutkan dari beberapa literatur aslama biduni musyahada, sudah masuk Islam sebelum bertemu Nabi, melalui apa? Sang ayah. Aslama biduni musyahada, masuk Islam bahkan sebelum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah sampai di kota Madinah, sa'alahu Hudzaifah, Hudzaifah pun datang kepada beliau dan bertanya kepada Nabi, ayuhsab minal muhajirin wal ansar, wahai Rasulullah, apakah aku ini tergolong muhajir atau aku ini tergolong apa? Ansar. Karena Hudzaifah lahir di mana? Makkah, yang mestinya muhajir. Tapi beliau hidup apa? Di kota Madinah bersama kaum Ansar yang menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolong dakwahnya. Maka Hudzaifah pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini bagian siapa? Muhajirin atau Ansar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ya Hudzaifah, engkau wahai Hudzaifah minal muhajirina wal Ansar." Allahu akbar. Engkau Hudzaifah bagian daripada apa? Al-Muhajirun wal-Ansar. Nah, ikhwani hafizakumullah, sahabat ini pengorbanannya di dalam Islam, syaraka fi jami'il ghazawat, beliau selalu ikut baik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun tidak bersama Nabi di dalam berbagai macam peperangan, kecuali peperangan apa? Peperangan yang pertama, yaitu perang Badar. Bukan karena apa-apa, usia sudah cukup. Nah, sudah dewasa Hudzaifah. Tapi sebelum terjadinya peperangan Badar, kana musafiran kharijal Madinah, huwa wa abu. Hudzaifah dan ayahnya dalam keadaan musafir di luar kota Madinah. Fawaqa'a asiran inda kuffari Quraisy. Di tengah-tengah perjalanan ditangkap oleh kaum kufar Quraisy. Nah, yang tiba-tiba bertemu dan berpapasan dengan Hudzaifah bersama ayahnya. Maka disampaikan kepada mereka, ketika diinterogasi, intel istijwab, ditanya-tanya, disampaikan bahwasanya mereka berdua hanya ingin pergi ke kota Madinah, pulang ke tempat tinggal, punya rumah keluarga di sana. La alaqata lahu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hubungannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Untuk menyelamatkan diri. Nah. Maka kufar Quraisy membuat al-ahd wal mitsaq, perjanjian dengan Hudzaifah bi adamil muqatilah, agar supaya keduanya tidak ikut perang. Karena kita akan menyerang kota Madinah, kita akan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka pun berjanji. Fatarakahu kuffar, maka kuffar Quraisy pun membebaskan dua orang ini. Fashaddar rahil musri'an, maka Hudzaifah ibn al-Yaman menaiki kudanya, berjalan dengan sangat kencang untuk kembali ke kota Madinah dan menghabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yata'ahabbaduna, annahum yata'ahabuna lil ghazw, bahwasanya kufar Quraisy sedang siap-siap untuk menyerang kita. Nah, maka mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang keduanya untuk ikut bersama kaum muslimin dan para sahabat ifaan bil ahd. Untuk apa? Menepati janji. Inilah Islam. Janji apa? Tetap janji. Walaupun dengan kufar, walaupun dengan apa? Musyrikin. Islam adalah agama yang indah, mengajarkan keadilan kepada siapapun. Deal. Tidak bisa apa? Dihianati, tidak bisa diingkari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keduanya untuk ikut di dalam jihad di peperangan Badar. Sehingga peperangan pertama Hudzaifah ibn al-Yaman dan ayahnya adalah peperangan apa? Uhud. Akan tetapi ada peristiwa yang amat sangat mengenaskan, di mana seorang sahabat tidak mengetahui dengan ayahnya Hudzaifah. Dia melepaskan pedang, dipikir Al-Yaman ini musuh. Ketika Hudzaifah melihat salah satu di antara kaum muslimin, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mengarahkan pedangnya kepada sang ayah, Hudzaifah mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah, abi abi innahu abi, abahku abahku itu abahku. Lakin qaddarullah ma syafa wa ma syaa fa'al. Pedang sudah menyentuh tubuh Al-Yaman dan beliau wafat khata'a, terbunuh keliru. Terbunuh apa? Salah. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terserupakan dengan musuh. Fahazina radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau pun sedih, gundah gelana, wajar. Akan tetapi menyerahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan sang ayah, dan melanjutkan peperangan untuk berjuang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menolong nabinya. Setelah selesai peperangan, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memerintahkan kepada yang membunuh keliru tadi dengan apa? Membayar dia. Berapa diahnya? 100 unta. Dengan membayar dia 100 unta. Akan tetapi mulianya sahabat ini ikhwani afidhakumullah, tasaddaqa biha alal muslimin. 100 unta itu malah disedekahkan, diberikan kepada para fuqara dari kalangan para sahabat. Naam, dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Naam, fasdada Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hubban wa taqdira. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun semakin cinta kepada sahabat ini dan memberikan kedudukan yang besar kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Wa kana katib an-nabi. Hudzaifah ini pula di antara fadilah beliau, juru tulisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi ingin mengirim pesan dakwah kepada ketua-ketua gabail dan kepada para hukam, umara, raja-raja, nah, baik di belahan timur maupun barat, memerintahkan kepada sahabat ini, Hudzaifah ibnul Yaman, katib an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau memiliki kunyah menjadi kekhususan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain kecuali dia, yaitu apa? Naam, hafid asir, hafid sir, atau sahib sirri ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tukang rahasianya apa? Nabi. Ahli rahasia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Hudzaifah berupa rahasia. Yang namanya rahasia apa ikhwani afidhakumullah, dijaga, dipendam, enggak disebarkan. Bi asma'il munafikina wa adaihim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman nama-nama orang munafikin dan bapak-bapak mereka. Fulan ibn fulan. Al-muhitin bihi, yang hidup di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berinteraksi dengan para sahabat. Enggak ada yang tahu kecuali Hudzaifah ibnul Yaman. Diberikan rahasia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pegang rahasia tersebut, tidak disampaikan kepada siapapun sampai beliau wafat. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, apabila idza arada an yusalli 'ala al-mayyit, kalau ingin salat jenazah mensalati mayyit, yanzur ila Hudzaifah, beliau melihat, mencari, ada enggak Hudzaifah di antara jamaah yang salat, khaufan bisalati ala ahadil munafikin. Karena Umar takut kalau Hudzaifah enggak ada, jangan-jangan Umar akan mensalati jenazah kaum munafikin. Maka selalu dilihat Hudzaifah di dalam shaf. Ada Hudzaifah, Umar salat. Enggak ada Hudzaifah, Umar enggak salat. Salat apa? Jenazah. Bahkan disebutkan dalam sirah bahwasanya Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah, afi ummali munafiqun ya Hudzaifah, apakah di antara para pekerjaku ada munafik? Di antara para pekerjaku, pegawaiku, ada orang munafik? Hudzaifah mengatakan, na'am, ya, ada munafik yang bekerja dengan engkau. Kata Umar, man, siapa? Qala la ukhbiruk. Aku enggak bisa mengabarkan kepada engkau. Karena apa? Rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Hudzaifah. Lan ukhbiruk. Aku tidak akan menyampaikan kepada engkau. Sampai kemudian ikhwani hafizakumullah, pada suatu hari hasalah jidal terjadi apa? Percekcokan ya, bantah-bantahan ya. Nah, antara Umar ma'a ahad al-umal, salah satu pegawainya. Fataradahu, sampai Umar pun mengusir nah, pegawai ini. Nah, dikeluarkan dari usahanya atau jabatannya. Naam, fa ba'da mururil ayyam arafa annahu huwal munafiq. Setelah sekian lama berjalan, baru Umar mengetahui bahwasanya pegawai itu dia adalah orang munafik. Pegawai itulah orang munafik. Yang dikatakan oleh Hudzaifah, "Na'am, di antara pegawaimu ada munafik." Nah, dan Hudzaifah lah yang senantiasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan pertanyaan para sahabat. Hudzaifah mengatakan, "Kuntu as'alu kana an-nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair." Dahulu umat manusia, para sahabat senantiasa bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa membuat aku bahagia. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu ibadah yanfa'ani Allahu bihi, yang bisa bermanfaat bagiku dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari api neraka." Kata Hudzaifah, "Kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair." Umat manusia dahulu ketika bertanya kepada Nabi, selalu yang ditanya adalah kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr." Adapun aku selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kejelekan, mengenai keburukan. "Nah, makhafata an yudrigani." Karena aku takut, khawatir jangan sampai kejelekan itu ternyata menimpaku. Karena enggak tahu. Makanya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya selamat daripada kejelekan tersebut. Oleh sebab itu, di antara beberapa hadis yang mengajarkan kepada kita mengenai bahayanya fitnah berasal dari sahabat siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam, wa ardhahuma. Naam, dan sahabat ini pula menjadi orang yang berani di peperangan apa? Khandaq. Ketika terjadi peperangan Khandaq, Hudzaifah termasuk orang yang ikut menggali parit sekitar apa? Kota Madinah. Di saat para sahabat mereka dirundung dengan kegelisahan, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama liyanzura ila ma fa'ala al-qaum, as'alullah an yakuna rafiqi fil jannah." Siapa di antara kalian yang berani untuk turun memata-matai musuh? Nah, apa yang mereka kerjakan? Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang terdekatku kelak di surga. Gak ada satupun yang berdiri. "Fi lailatin baridah," pada malam itu sangat dingin. "Fi siddatil ju', mereka betul-betul lapar karena dari pagi menggali parit." Nah, "wa syiddatil khauf," mereka dirundung kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Jumlah musuh melebihi daripada kapasitas mereka. Enggak ada satupun yang bangun kecuali siapa? Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman turun dan memata-matahi kaum kufar Quraisy. Sangat apa? Berani, dan mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi apa? Temanku, orang yang paling dekat denganku kelak. Naam, tiga. Kemudian ikhwani afidhakumullah, naam, Hudzaifah ibn al-Yaman meninggal pada tahun 36 Hijri. Naam, terdapat dua periwayatan tempat meninggalnya Hudzaifah ini. Riwayat yang pertama di kota Madinah. 40 hari setelah wafatnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍa. Hudzaifah ibn al-Yaman wafat 40 hari setelah wafatnya Utsman bin Affan, sehingga beliau pun tidak sampai melihat fitnah yang terjadi setelahnya. Nah, ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Sa'ad bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman tuwfiya fil Madain. Naam, beliau wafat di kota Naam al-Madain atau negeri al-Madain. Naam, dan kuburannya terdapat di al-Madain, wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita akan menyebutkan beberapa intisari dari hadis yang diriwayatkan dan disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman pada hari Sabtu, kembali kepada jadwal semula. Afwan, pada hari apa? Hari Ahad. Seperti jadwal semula. Wallahu ta'ala a'lam. Ilahuna walhamdulillah.